Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Asy-Syahid Abu Mus'ab, demi Allah, sehari dalam kehidupan singa-singa itu lebih baik daripada 1,000 hari dalam kehidupan serigala. Sesungguhnya, harga diri, kemuliaan dan kehidupan hakiki kalian adalah jihad fi sabilillah. Maka jangan pernah, sekali lagi jangan pernah kalian meletakkan senjata. Sesungguhnya jika kalian berbuat demikian, kalian akan digantikan orang lain, lalu kalian jauh daripada rahmat Allah. Jadi dalam hal ni, ahi saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sampai di situ perkataan Asy-Syahid, Asy-Syahid Abu Musa memberikan kepada kita satu nasihat, bahawa kita ini jangan pernah meletakkan senjata. Jangan kita menghentikan jihad fi sabilillah dalam erti kata jihad qital. Kita bukan mujahid kalau kita sekadar ada hasrat dalam hati nak berjihad. Tetapi kita hanya banyak merancang. Sehingga banyak daripada masa hidup kita ini bukan dalam keadaan jihad fi sabilillah. Itu bukan jihad fi sabilillah. Ada orang yang keliru. Mereka seolah-olah memahami jihad fi sabilillah ini ketika ini ialah dengan kita ini bercakap tentang syariat, nak tegakkan syariat. Mengajak penguasa yang kafir itu kembali kepada syariat dengan niat nanti sama ada apa seluruh masyarakat akan terima dakwah kita. Ataupun nanti kalau berlaku juga peruntukan, baru kita akan berjihad. Berlaku juga pertemuan dengan kekuasaan kafir, baru kita akan berperang melawan mereka yang menyerang kita itu. Dan kemudian daulah akan tertegak. Ini syubhat. Kenapa nak katakan syubhat? Ketika tempat-tempat lain di bumi Allah ini telah ada medan perang fi sabilillah. Ketika di bumi-bumi pemimpin-pemimpin yang mengaku beriman tetapi mereka sebenarnya kufur kepada Allah lantaran mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala dan berhukum dengan hukum yang lain daripada hukum Allah Ta'ala. Kita masih lagi sekadar bercakap nak tegakkan syariat, kita tidak berperang fi sabilillah dalam konteks berperang sebagaimana yang difahami oleh Nabi SAW. Bila mana seorang sahabat dalam riwayat Ahmad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah jihad, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad itu ialah kamu memerangi orang kafir apabila kamu bertemu dengan mereka, berperang. Dengan kata lain, akan ada nyawa yang hilang, akan ada darah yang tertumpah ke bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ketika jihad ini fardhu ain seperti sekarang, lantaran bumi-bumi jihad seperti Afghanistan, Palestin, Kashmir, Somalia, Kaukasus, Fatani Darussalam, Mindanao sedang berada dalam kancah perang. Mengapakah kita boleh duduk-duduk saja tidak berjihad fi sabilillah? Ketika penguasa-penguasa kufur ini membunuh para mujahidin, menangkap para mujahidin, menahan dan menawan mereka, kenapa kita tidak bercakap tentang jihad serta melaksanakannya terus? Kenapa kita ini kadang-kadang sekadar bercakap tentang jihad tanpa melaksanakannya? Dan kemudian sekadar berkata, oh nanti kita jumpa di medan jihad. Kenapa nanti? Bukan patutnya sekarang kita berjumpa di medan jihad? Sedangkan medan jihad itu terbuka untuk kita melangkah ke sana. Sebab itu akhi dalam hal ini, kalau kita meninggalkan jihad, tidak berjihad ketika jihad ini fardu ain seperti sekarang, pasti Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang lain, dengan golongan yang lain. Kita-kita ini tak mau berjihad, akan ada kelompok lain yang Allah akan datangkan. untuk menggantikan kelompok yang tak mau berjihadnya. Ini seperti mana apa yang Allah Ta'ala telah firmankan dalam surah At-Taubah dalam ayat 38 dan 39. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum itha qila lakum unfiru fi sabilillahi ithaqaltum ilal ard. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa? Okey, mengapa? Ini persoalan yang Allah berikan kepada kita. Apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah. Allah suruh kita berangkat untuk pergi berperang. Allah suruh kita berangkat meninggalkan dunia kita untuk pergi berperang fi sabilillah. Lalu apa yang jadi pada kita? Kamu berasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu. Maksudnya kita rasa berat, hati kita berat. Tak perlu kita ni nak sampai mengingkari, cukup hati kita berat. Ini ayat ni. Ayat ini tentang orang yang beriman. Mereka tidak mengingkari jihad. Mereka tak kata jihad ini sekarang cuma jihad ekonomi ke apa-apa, tak. Ayat ini tentang orang yang beriman tetapi hatinya berat nak berjihad. Ini kita kena faham. Ini bukan ayat tentang orang kafir atau orang munafik yang mengelirukan erti jihad kepada seribu satu macam permasalahan. Ayat ini tentang orang beriman yang dia percaya tentang jihad, dia iman tentang jihad tapi hatinya berat, itu saja. Tapi kita akan tengok apa yang akan jadi kepada orang-orang yang hatinya berat nak berjihad ni. Hati kamu menjadi berat dan kamu ingin tinggal di tempat tinggal kamu. Kita lebih suka untuk tidak ke medan, sekadar teruskan kehidupan kita, cakap-cakap pasal jihad, borak-borak pasal jihad, sembang-sembang pasal jihad, mengajar anak-anak murid tentang jihad. Wallahu'alam. Ataupun mungkin sekadar kata nak tegakkan syariat, nak tegakkan Islam. Wallahu a'lam bissawab. Apakah kata Allah? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Tak perlu kita nak berbasa-basi. Tak perlu kita nak bagi satu ribu satu macam soalan. Allah dah tahu sebabnya. Sebabnya tak lain tak bukan ialah kerana wahan. Ini dia. Ini dia jawapan. Allah terus cakap apa sebenarnya sebab kenapa orang beriman dia berat nak pergi jihad. Kata Allah, lantaran kamu itu, Allah bercakap tu dalam keadaan Allah itu memberikan persoalan. Ini cantik bahasa Al-Quran. Supaya kita ni terfikir. Allah tanya kita. And Allah dah tahu dah apa dalam hati kita. Tapi Allah sengaja bertanya supaya kita faham. Oh, sebenarnya mendunialah hakikatnya. Allah tanya, apakah kamu lebih senang dengan kehidupan dunia kamu daripada kehidupan di akhirat? Okey, adakah kita macam ni? Kita lebih suka kehidupan dunia sekejap ni berbanding kehidupan yang akhirat. Sehingga kita ini tak mau berjihad fi sabilillah dan kita ni sekadar duduk di dunia. Sebab kalau kita nak berjihad fi sabilillah, nak tak nak kita kena buat apa? Nak tak nak kita kena jadi orang-orang yang menjual dunia kita untuk mendapatkan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Kerana itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Nak berperang di jalan Allah, kita terpaksa nak tak nak jual kehidupan dunia kita. Maksudnya kita nak tak nak terpaksa meninggalkan dunia untuk berjihad fi sabilillah. Meninggalkan dunia ini maksudnya kita sanggup berkorban, biarpun nantinya dunia kita ini akan hilang daripada genggaman tangan kita. Kita kembali kepada surah At-Taubah ayat 38 dan 39, bila mana Allah menyatakan, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Pelik. Untuk benda yang sedikit ini, banyak orang yang nak berlumba-lumba. Tak ke pelik namanya? Untuk benda yang kecil ini, banyak orang sanggup bermasam muka. Sanggup dia meninggalkan ibadah yang Allah Ta'ala telah wajibkan kepadanya semata-mata kerana dunia. Yang Allah Ta'ala telah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah, perbandingan dunia dengan akhirat hanyalah seperti orang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. Ana ulang, perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut, lalu diangkatnya jari itu dan dilihatnya apa yang tertinggal tersisa pada jarinya. Okey, apa maksud Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim dan Ibnu Majah ini? Allah nak banding, Nabi nak bandingkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat macam mana? Lalu Nabi buat perbandingan, Nabi kata laut tu umpama akhirat. Kenikmatan akhirat. Air laut yang banyak gila tu, itu umpama kenikmatan di akhirat. Dan sekarang kita nak tahu pula bagaimana perbandingannya dengan kenikmatan dunia. Kita celup jari kita. Celup jari, kita angkat. Bila kita angkat ke atas, kita dah celup jari dalam air, lepas tu kita angkat, nanti air dekat jari tu turun. Kemudian apa yang masih tersisa? Kan ada basah-basah sikit tu kan? Okey, yang tersisa itu kenikmatan dunia. Dan yang tetap kekal dekat air laut yang banyak-banyak tu, itu akhirat. Dengan kata lain, dunia ni nak dibandingkan dengan akhirat, terlalu kecil nikmatnya. Tapi kenapa dengan sebab kenapa walau begitu pun kita masih lagi tak mau meninggalkan, kita masih lagi tergantung dekat dunia ni? Pelik. Wallahu a'lam bisawab. Okey. Sebab itu dalam hal ni Allah Ta'ala, Nabi SAW juga telah menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, dunia ini cantik dan hijau. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan. Kerana itu jauhilah godaan wanita dan dunia. Sesungguhnya fitrah pertama yang menimpa Bani Israel adalah godaan kaum wanita. Jadi Allah tak, Nabi SAW minta kita ini tengok betul-betul apa yang kita buat ni. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Jangan kerana wanita, jangan kerana dunia, kita ni tak mau berjihad. Kerana wanita yang mungkin anak kita, mungkin isteri kita, mungkin seseorang yang kita nak nikahi, kita tak mau berjihad, kita tangguh-tangguhkan dulu. Aku nak kahwin dululah, aku nak cari calon isteri dululah, baru aku nak berjihad. Itu kasih kat kita. Wallahu a'lam bisawab. Dan dalam hadis riwayat Ahmad yang lain, Nabi SAW telah pun menyatakan, demi Allah, bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian, tetapi yang ku takuti adalah bila dilapangkan dunia bagi kamu sebagaimana pernah dilapangkan bagi orang-orang sebelum kalian, lalu kalian saling berlumba sebagaimana mereka berlumba, lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. Jadi Nabi takut bukan kita ni kebulur, kemelarat. Itu tak Nabi takut. Tapi yang Nabi takutnya bila mana kita ni dilapangkan dengan dunia. Kalau kita nak tengoklah kat Malaysia ni sebagai contoh. kita ni cukup dilapangkan dengan dunia. Sehingga okay, kita ni berlumba-lumba sebagaimana orang-orang terdahulu daripada kita, iaitu orang-orang kafir yang Allah Ta'ala hapuskan di bumi ini, dibinasakan di bumi ini, berlumba nak cari dunia. Sehingga kita ni lupakan Allah dan Rasulnya, melainkan sedikit, melainkan dalam sekadar beberapa ibadah-ibadah tertentu sahaja. Lalu kata Nabi SAW, kita akan dibinasakan sebagaimana kaum-kaum terdahulu tu dibinasakan, sebagaimana kaum Ad, kaum Thamud, sebagaimana Haman, Fir'aun dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sebab itu akhir dalam hal ni, kita kena jadi orang yang mukmin. Okey, bagaimana kita, kalau orang tanya kepada kita, okeylah kalau kamu katakanlah, okey sekarang ini kamu kata kita nak jaga diri daripada dunia, tapi bagaimana jalannya kita ini nak betul-betul terhindar daripada fitnah dunia ni? Tolong bagi tahu kepada kami supaya dengan jawapan kamu itu kami faham, kami boleh laksanakan, sehingga kami boleh jadi orang yang tak lagi tertipu dengan dunia, dan kami akan jadi seorang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah. Bagaimana? Jawapannya senang. Sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim dan Ahmad, sesungguhnya Allah melindungi hamba-Nya yang mukmin daripada godaan dunia, dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit, dan mencegahnya daripada makanan serta minuman yang kamu takuti akan ganggu kesihatannya. Okey, kat dalam hadis ini Nabi SAW bagi tahu, okey, kalau hamba itu mukmin, seorang mukmin, Allah akan lindungi dia daripada godaan dunia. Allah juga akan menyayangi dia. Sebagaimana kalau kita ni ada ahli keluarga kita yang sakit ke, sahabat kita yang sakit ke, kita jaga dia betul-betul. Makan minum dia, ui tak sebarang. Ui kamu jangan minum minuman berais ni, kamu batuk, kamu asma. Yang jangan makan lauk ni, yang orang bangsa ni tak boleh makan ni. Jaga sayang gitu. Jadi Allah juga akan jaga kita, sayang kita, kalau kita jadi orang mukmin. Sehingga kita ini tak akan tergoda dengan dunia, sehingga Allah akan menyayangi kita. Beruntunglah mereka. Sebab itu dalam hal ni, wallahu a'lam bishawab, seorang mujahid dia memang akan rasa betul. Kita ni manusia. Hati kita ni kadang-kadang tergerak nak berdosa, tergerak nak buat dosa. Kita manusia biasa. And katakanlah kita gagal untuk kawal nafsu kita. Bila kita dah gagal, kita lemah, di situ Allah tolong kita. Allah pasti akan gagalkan kita dalam nak bermaksiat pada dia. Allah jaga kita ni. Allah lindung kita ni. Perlindungan Allah tu bukan sekadar Allah melindungi kita daripada musuh kita. Allah melindungi kita daripada kemelaratan. Allah melindungi separuh muhajir daripada kemelaratan. Tetapi Allah juga melindungi orang-orang mukmin ini daripada melakukan dosa. Melainkan dosa-dosa kecil tu biasalah, wallahu a'lam. Benda-benda kecil yang kita kadang-kadang tak berapa nampak ni cerita lain lah. Wallahu a'lam, sebab dosa ni banyak. Ada dosa besar, ada dosa kecil dan sebagainya. And kalau dosa-dosa kecil ni kadang-kadang wallahu a'lam bisawab, kita ni mungkin berbuat sesuatu yang menyinggung hati sahabat kita, kita tak berniat pun. And tapi kita tersilap, ataupun mungkin wallahu a'lam bisawab, kita terlalai sehingga kita tersilap, wallahu a'lam. Jadi dosa-dosa ni dosa kecil yang akan terhapus dengan kita berwuduk dan sebagainya. Tapi apa yang nak bagi tahu, banyak di kalangan manusia-manusia ini, okey, yang mereka-mereka ini mereka-mereka ini dalam perlindungan daripada Allah. Lantaran sehingga apabila mereka, hati mereka ini tergerak nak berdosa, nak melakukan dosa pun, Allah akan lindung mereka. Apatah lagi daripada godaan-godaan dunia yang lain. walaupun jiwa mereka, katakanlah mereka ini belum berkahwin, hati mereka dah ingin nak beristeri dan sebagainya, namun itu tidak akan mengakibatkan mereka meninggalkan jihad untuk semata-mata cari isteri. Mereka akan tetap berada pada jalan jihad. Allah akan tolong, lindung dia daripada godaan-godaan dunia. Okay, sebab itu kalau kita ini betul-betul jadi orang mukmin, kita memang akan nampak betapa Allah Azza wa Jalla begitu sayang pada kita. Jauhkan kita daripada godaan dunia, dan Allah tetap akan gagalkan cubaan demi cubaan kita untuk bermaksiat, kalaupun kita mencuba untuk bermaksiat. Itu hebatnya kasih sayang Allah. Tapi dengan syarat kita kena jadi orang mukmin. Ana ulang, kita kena jadi orang mukmin. Jalannya macam mana? Kan Allah dah tunjukkan orang mukmin tu siapa. Bila mana dalam surah Hujurat, surah ke-49 ayat 15, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Jadi dalam hal ini akhir, Allah Ta'ala ingatkan, beritahu kepada kita, orang mukmin yang sebenarnya itu apa. Sebab dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala ceritakan tentang orang-orang yang menyatakan dirinya dah mukmin, tapi segera Allah menyatakan belum. Okay? Belum, kamu belum mukmin. Sebab iman tu belum masuk dalam hati kamu. Jadi sebab itu dalam ayat 15 kemudiannya Allah Ta'ala baru bagi tahu bagaimana kita nak jadi orang mukmin, baru bagaimana kita ni boleh diisytiharkan mukmin. Iaitu kita ni, kata Allah, orang mukmin yang sebenarnya adalah orang itu dia kena betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, dia tak ragu-ragu, dan kemudian dia berjihad dengan harta dan nyawa. Itu syarat-syarat dia. Beriman kepada Allah dan Rasul, tak ragu-ragu, dan berjihad dengan harta dan nyawa dia. Baru dia akan jadi orang mukmin. Dengan kata lain, kalau kita nak terjaga daripada godaan dunia, kita tak nak lagi terpenjara dengan dunia ini, tak nak terpedaya, tertipu lagi dengan dunia, sertai mujahid. Selebihnya Allah akan bantu kamu. Walaupun pada mulanya kamu akan ada masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan isteri, dengan ibu bapa, dengan kerja, dengan belajar. Yang penting, buka langkah. Buka langkah, terus sertai mujahid. Lupakan masalah-masalah bodoh tu semua, masalah dunia tu semua. Dan kemudian dengan kaki kamu, bila mana kaki kamu dah melangkah, selebihnya, urusan selebihnya tu Allah yang akan tolong settlekan untuk kita. Sehingga datang macam mana pun dugaan dunia kepada kita, daripada ibu bapa, anak, isteri kita, tak ada siapa, tak ada apa pun yang akan dapat membantutkan niat kita. Wallahu'ala bisawab. Kemudian dalam hal ini kita sambung lagi perbincangan kita sedikit dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 38 dan 39. Dalam ayat 39 Allah Ta'ala menyatakan, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, maksudnya jika kamu tak pergi berperang fisabilillah, niscaya, kata Allah, Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Jadi ayat ini ana nak terangkan tentang orang beriman. Okey, orang beriman yang dia tu cuma berat nak pergi berjihad. Bukannya dia kata jihad ni tak wajib. Bukan dia kata jihad sekarang ni ialah jihad sekadar jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad itu, jihad ini, tak. Dia tetap kata jihad tu ialah perang fi sabilillah. Tapi hatinya berat untuk berperang lantaran dunia. Okey, kalau nak dibandingkan orang macam ni dengan orang yang memang cakap jihad tak wajib, ataupun dia cakap jihad sekarang ni cuma jihad ekonomi, jihad pendidikan, Orang yang kata jihad tak wajib, orang yang cakap jihad sekarang ni cuma jihad ekonomi, pendidikan dan sebagainya, azab itu lebih hebat daripada yang kita akan cerita ni. Sebab yang itu golongan yang ingkar. Tapi kita cakap ini tentang golongan orang yang dia masih lagi maksudnya tak kufur, tak ingkar, dia cuma berat. Dia tak pergi jihad sebab hatinya berat. Jadi apa akan jadi pada dia? Maka title iman mukmin dia tu tadi akan hilang. Okey, sebab kalau seorang mukmin dia tidak akan ditimpa azab dengan azab Allah. Kalau dia mukmin. Orang mukmin ni adalah golongan yang muktasib, golongan pertengahan. Kalau muslim tu lain, wallahu a'lam. Okey. Jadi dalam hal ini wallahu a'lam bisawab. Okey. Allah Taala menyatakan bahawa nescaya ini hukuman dia, nescaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ha, itu yang pertama. Kita akan diazab dengan azab yang pedih. Masya-Allah. Yang kedua, Allah akan gantikan kamu dengan kaum yang lain. Itu yang kedua. Maksudnya Allah dah tak nak dengan kita, Allah tak say dengan kita. Okey, Allah akan datangkan kelompok lain, mujahid lain, grup lain, jamaah lain, untuk menggantikan golongan-golongan yang tak mau berjihad, tak mau betul-betul berjihad. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah nyatakan dengan jelas bahawa Allah dah tak perlukan kamu, dan kamu ini kata Allah takkan dapat rugikan Allah sedikit pun. Keengganan kamu tak berjihad tu tak akan bagi efek pun pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sebab itulah dari kemudiannya Allah Taala menyatakan, okey, jika kamu tidak menolongnya, dalam ayat ke-40, jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Okey, jika kita tak mau membantu din Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah yang akan tolong. Kamu tak nak tolong tak apa. Itu hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebab itu kita balik semula kepada risalah Asy-Syahid Abu Mus'ab Zarqawi. Dia menyatakan, okey, bahawa kita jangan meninggalkan senjata. Jika kita melakukan sedemikian, kita ini akan digantikan dengan kelompok lain, dengan orang lain yang nak berjihad, dan kita ini akan jauh daripada rahmat Allah. Sebab itu lagi dalam hal ni, anak teringat kata-kata Asy-Syahid Abu Ba'zam dalam wasiatnya. Dalam wasiatnya, Asy-Syahid Abdullah Azam, dia mengingatkan kita kepada satu firman Allah dalam Al-Quran. Yang firman ini senantiasa ana ingat-ingat selalu, senantiasa ana jadikan sebagai satu panduan yang tak boleh ana lupakan walau sedetik. Bila mana Allah Ta'ala telah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعيذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Surah Al-Anfal dalam ayat yang ketujuh. Okay, jadi kalau kita buka Surah Al-Anfal dalam ayat yang ketujuh, kita akan lihat firman Allah yang maksudnya. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepada kamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untuk kamu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Kemudian Allah sambung lagi, liyuhikkal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar Allah memperkuatkan yang hak, yakni Islam, dan menghilangkan yang batil, walaupun orang-orang berdosa itu tidak menyukai. Jadi dalam hal ini, akhi, ana nak ingatkan kepada antum akan firman Allah ini. Kalau kita melihat kepada asbabun nuzul ayat ini, ianya tentang perang Badar, di mana pada waktu itu Nabi SAW cuba untuk mencegat kafilah perdagangan Abu Sufyan yang sedang dalam perjalanan balik menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Bila mana mengetahui tentang hal ini, maka Abu Jahal dan kuncu-kuncunya keluar daripada Makkah untuk membantu kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Jahal keluar dengan pasukan yang ramai, lebih-lebih kurang 1,000 orang. Jadi dalam waktu itu Nabi SAW pun dapat maklumat bahawa sekarang ini ada dua kumpulan yang mungkin, dua golongan yang mungkin salah satunya akan bertembung dengan pasukan Muhammad SAW yang waktu itu bilangannya cuma 313 orang. Para sahabat ketika itu pada mulanya mereka berjaya menawan salah seorang daripada golongan, salah seorang daripada hamba suruhan orang Quraisy ini yang ditugaskan untuk mengambil air. Mereka sedaya upaya cuba untuk mendapatkan informasi. Ditanya bertubi-tubi, kamu ni dari mana? Kamu ni dari mana? Daripada kafilah dagang Abi Sufyan ke daripada pasukan perang Abu Jahal? Budak tu menjawab, saya daripada kelompok Abu Jahal. Sahabat tak puas hati, dia belasah budak ni. Bila belasah punya belasah, budak ni pun akhirnya terpaksa cakap, saya daripada kafilah dagang Abu Sufyan, daripada kafilah dagang Abu Sufyan. Barulah sahabat Nabi SAW berhenti memukul. Lalu Nabi SAW pun menyatakan, apabila budak tu cakap betul dia tu daripada Abu Jahal, kamu pelasah dia. Bila dia dah cakap dia bohong pula kamu, dia tak tahan dibelasah, dia terpaksa berbohong dia tu daripada Abu Sufyan, baru kamu lepaskan dia. And sebab dia, sebenarnya memang hakikatnya budak tu daripada daripada pasukan perang Abu Jahal. Tapi sahabat-sahabat dia agak berat. Sebab kalau boleh dia cuma nak bertembung, nak menyerang kafilah Abu Sufyan, sebab memang daripada mula mereka keluar semata-mata nak cegat kafilah dagang Abu Sufyan ni. Tapi ternyata kafilah dagang Abu Sufyan akhirnya berjaya kembali ke Madinah, ke Mekah dengan selamat. Jadi yang tinggal cuma pasukan Nabi SAW yang akan berdepan dengan pasukan perang Abu Jahal. Jadi dalam hal ni, wallahu a'lam bisawab, hati sahabat tu jadi berat. Sebab dalam hati mereka, mereka menginginkan yang tak ada senjata. Kan itu lagi mudah. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kemudian Allah katakan bahawa Allah ni nak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya, dan Allah nak memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Sebab Allah nak memperkuatkan yang hak dan menghilangkan yang batil. Sebab itu Allah Ta'ala takdirkan bahawa kita ini terpaksa memilih yang yang mempunyai kekuatan senjata. Wallahu a'lam bisawab. Sebab itu akhir dalam hal ini, ana nak ingatkan kepada antum, okay, bahawa manusia itu memang hakikatnya mereka benci kepada perang. Sebab perang ini berkait dengan air mata, berkait dengan darah, berkait dengan pengorbanan, berkait dengan kepayahan. Sebab itu dalam hal ini manusia itu sifatnya memang kita ini sentiasa ingin agar yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah yang akan menjadi pilihan kita. Ini sebagaimana firman Allah dalam ayat ketujuh itulah, dalam surah Anfal, yang tak ada kekuatan senjata itulah yang kalau boleh nak jadi pilihan kita. Tak kisahlah dalam hal memilih manhaj nak tegakkan agama Allah, memilih jalan nak tegakkan agama Allah misalnya. Okey. Kalau nak tegakkan agama Allah, hati kita ni lebih cenderung kepada cara-cara yang tak perlu kepada peperangan, tak perlu kepada menggunakan senjata. Ataupun mungkin kepada, bila mana kita ni nak memilih target kita. Kita kadang-kadang lebih suka kepada target-target yang terlalu lemah. Sampaikan operasi yang dibuat pada mereka itu tidak akan memberikan kesan yang betul-betul kuat kepada orang-orang kafir. Jadi dalam jihad sendiri pun, kalau kita dalam jihad sendiri pun, macam apa yang berlaku dalam waktu Nabi SAW dalam Perang Badar tu, kalau diikut daripada segi logik ketenteraan, kesan terhadap orang kafir adalah lebih kuat jika pasukan Nabi menyerang kelompok perang Abu Jahal berbanding kalau Nabi SAW sekadar mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Bila kita sebut kafilah dagang, maksudnya mereka ni tak siap untuk berperang. Mereka cuma orang-orang yang sedang safar untuk berdagang, berniaga. Jadi bila melawan pasukan Muhammad, garanti mereka boleh dengan mudah kalah. Jadi dalam hal ni, akhi ingat, hati kita memang cenderung untuk tidak berperang. Sebab itu Allah Ta'ala telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, untuk mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah surah kedua, ayat 216, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan ke atas kamu berperang, padahal itu tidak kamu sukai. Boleh jadi, tetapi boleh jadi kamu tidak sukai sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagi kamu. Allah tahu sedangkan kamu tidak tahu. Jadi dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, Allah ingatkan kepada kita, Allah ingatkan kepada kita bahawa jihad ini diwajibkan kepada kita. Walaupun jihad ni, berperang ni, tidak disenangi oleh hati kita. Memang jihad ni memang hakikatnya ianya tak disenangi jiwa. Sebab jiwa manusia ni dia suka yang relax-relax, dia suka yang santai-santai, dia suka yang tanpa darah, tanpa air mata. Tapi Allah Ta'ala tegaskan, tetapi boleh jadi sesuatu itu tidak kamu sukai, tapi sebenarnya itu lagi baik daripada bagi kamu. Kita tak suka air mata, kita tak suka tangisan, kita tak suka darah tertumpah, tapi kata Allah itu yang lagi baik bagi kamu. Dan kata Allah lagi, boleh jadi kita suka sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Kita suka santai-santai, kita suka yang aman-aman, tak ada tangisan, tak ada pertumpahan darah. Tapi kata Allah, itu tidak baik, boleh jadi ia tak baik untuk kita. Sebab itu Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 216 di hujungnya, Allah mengetahui sedangkan kamu tak mengetahui. Hakikatnya Allah cipta kita, jadi Allah yang tahu yang mana terbaik untuk kita. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Dan bagi Allah, jihad fi sabilillah itulah yang terbaik bagi kamu. Itu yang terbaik bagi kita. Ini seperti mana firman Allah Azza wa Jal, bila mana Allah Ta'ala menyatakan firman-Nya dalam surah As-Saff, iaitu dalam surah ke-61. Okey, dalam surah As-Saff, dalam surah ke-61, bila mana Allah menyatakan kepada kita tentang perdagangan yang Allah tawarkan kepada kita dalam ayat ke-10 dan 11. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, suatu perdagangan yang dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ana ulang, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ana ulang, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Apa yang lebih baik itu? Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kita. Itu terbaik untuk kita. Sebab itu akhir dalam hal ini, walaupun kita ini dalam hal nak memilih jalan, sama ada nak tegakkan Islam dengan jalan jihad fisabilillah ke, dengan sekadar jalan politik ke, dengan jalan undi pilihan raya ke, dengan sekadar dakwah-dakwah saja, atau menyebarkan kefahaman Islam, ataupun masuk ke dalam organisasi dan kemudian dengan diam sebarkan Islam. Apa jalan terbaik? Jalan terbaik itu ialah dengan kamu mengangkat senjata. Okey, kamu mengangkat senjata. Sebab itu benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang. Ini hadis yang sahih. Maksudnya pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah dengan pedang. Ialah dengan pedang. Terutusnya Nabi itu bukan sekadar dengan kitab Al-Quran, tetapi juga dengan pedang. Benarlah firman Allah dalam surah ke-25, iaitu surah Al-Furqan. Iaitu bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan dalam ayat, oh maaf, dalam surah Hadid. Okey, dalam surah Al-Hadid. Kalau kita melihat kepada surah Al-Hadid, Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat ke dalam ayat ke 25, surah ke 57 ayat ke 25, Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bilbayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakumannasu bilqis, wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bilghaib, innallaha qawiyyun aziz. Maksudnya, sungguh kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah tahu siapa yang nak menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Jadi dalam hal ini akhir, Allah menyatakan Allah utus rasul dengan bukti yang nyata. Okey, dengan bukti yang nyata, maksudnya dengan mukjizat, dengan Al-Quran, kitab dan sebagainya. Allah utuskan rasul dengan bukti yang nyata, kami turunkan bersama mereka. Apa yang Allah utuskan bersama mereka? Kitab dan neraca keadilan. Okey, kitab dan neraca keadilan. Maksudnya Quran dan sunnah mereka, hikmah daripada mereka. Okey, dan bersama-sama mereka juga kata Allah, dan kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat. Kekuatan yang hebat ini maksudnya dalam medan perang, dan manfaat-manfaat lain bagi manusia. Manfaat-manfaat lain ini maksudnya manfaat yang lain daripada bidang peperangan. Agar apa? Agar Allah mengetahui siapa yang nak tolong agamanya dan rasul-rasulnya, Jadi dalam hal ni Allah Ta'ala mengutuskan para rasul. Okey, Allah utuskan para rasul. Bersama-sama dengan para rasul itu, Allah berikan kepada mereka kitab dan hikmah. Maksudnya Quran, kalau Nabi SAW, Quran dan sunnah. Dan dalam waktu yang sama juga, Allah ciptakan besi kepada mereka. Supaya mereka dapat gunakan Quran, sunnah dan besi ini sebagai senjata untuk mereka membantu din Allah, membantu rasul mereka nak menegakkan kalimatullah di muka bumi. Sampai sekarang besi ni tetap menjadi senjata yang hebat di medan perang. Kalau dulu besi sebagai pedang, sebagai mata-mata anak panah, sekarang besi masih lagi dijadikan sebagai peluru. Dan kalau kita tengok dalam penggunaan bom oleh pengebom-pengebom yang melakukan amalan istishhadiyah, okay, kesan utama yang diletakkan pada kekuatan bom itu sebenarnya lebih kepada, selain daripada pembakaran bahang dan kuasa ledakan tekanan itu, mereka juga letakkan paku ataupun apa-apa perkara besi, benda besi, supaya dengan itu besi-besi itu bila mana letupan berlaku, ia akan terbang bagaikan peluru untuk membunuh orang-orang kafir. Besi. Sebab itu akhir dalam surah Al-Hadid ayat 25 ni, Allah bagi tahu kepada kita siapa yang nak gunakan Quran, sunnah dan besi ni nak menegakkan kalimah Allah. Siapa nak gunakan Quran, sunnah dan senjata ni untuk menegakkan Islam, nak membantu Allah, nak membantu Rasul. Wallahu a'lam bisawab. Sebab itu kalau kita berbalik semula kepada surah Al-Anfal, okay, bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 7 dan ayat 8, bila mana Allah menyatakan bahawa kita ini banyaknya tak nak kepada apa yang ada kekuatan senjata, itulah hakikatnya. Tapi nak tak nak kita kena faham, nak tak nak kita kena faham, kita kena pilih yang ada kekuatan senjata. Jangan pilih apa yang tak ada kekuatan senjata. Tak kisahlah dalam hal memilih cara nak menegakkan kalimah Allah, kita pilih yang ada kekuatan senjata, iaitu jihad fi sabilillah. Tak kisahlah dalam kita memilih untuk melakukan penyerangan terhadap target-target musuh-musuh kita, pilih yang ada kekuatan senjata. Wallahu a'lam. Sebab yang ada kekuatan senjata itulah yang lebih berkesan daripada segi strateginya. Kalau kita dalam soal pemilihan target yang kita nak serang, kalau kita memilih target yang berkekuatan senjata, maka mereka ini yang lebih memberikan efek yang besar kepada musuh bila mana kita menyerang mereka. Contohnya kalau kita serang tentera ataupun kita nak serang orang awam biasa, okay, menyerang tentera, tentera mati, itu lebih tragik bagi mereka. Itu lebih menakutkan mereka. Sebab kita boleh menumpaskan orang yang bersenjata. Tapi bukan maksudnya kita jangan serang, istilahnya orang awam. Dalam Islam tak ada orang awam. Okey? Dia cuma ada orang yang, dia cuma ada perempuan, wanita, kanak-kanak, orang tua. Itu saja. Dalam Islam kita cuma tidak menyerang wanita, kanak-kanak, orang tua. Tetapi bagi lelaki, tak kisah mereka ini senjata mereka pegang atau senjata mereka tak pegang, mereka tetap boleh kita bunuh. Okay, mereka tetap dalam Islam sebagai tentera. Dalam Islam, lelaki ini kita boleh bunuh. Wanita, kanak-kanak, orang tua pula, kalau mereka tak terlibat dalam perang, mereka tak bagi idea, mereka tak bagi duit, mereka tak bagi, mereka tak angkat senjata, kita tak boleh bunuh. Kita tak boleh bunuh. Tapi kita boleh jadikan sebagai tawanan. Kecuali kalau mereka ni pegang senjata ataupun bagi idea atau bagi wang untuk, ataupun mungkin bagi semangat, meningkatkan semangat orang-orang kafir mereka untuk pergi berperang, itu kita boleh bunuh. Okay, itu kita boleh bunuh. Jangan pula kita bagi alasan. Oh, dulu ada sahabat Nabi SAW, kalau tak silap ana, Abu Rawahah, yang dia tu nak, dia tu kalau tak Abu Rawahah ke apa, dia tu pada waktu tu Nabi SAW kata nak bagi pedang Nabi SAW pada yang terbaik di kalangan sahabat gitu. Abu Dujanah kalau tak silap. Okey, Abu Dujanah. Jadi pada waktu tu dia ni dapat, dia berjaya terima pedang daripada Nabi SAW. Nabi pilih dia. Dan kemudian dia ternampak Hindun. Okey, tapi dia tak kenal tu Hindun, dia tak tahu itu wanita. Tapi dia tengok lagak gayanya, orang ini macam apa, menghambur-hambur ataupun menaikkan semangat orang-orang kafir ini untuk menentang kaum muslimin dalam waktu perang tu. Dia baru je nak menetak Hindun ni. Dia tak kenal tu Hindun. Dia tak tahu ni perempuan. Sebab dia tentera jugalah, dia kira gitu. Tapi baru dia nak hentak je pedang kepada Hindun ni, dia berhenti. Sebab tiba-tiba Hindun mengeluarkan suara. Baru dia tahu Hindun ni sebenarnya wanita. Dia tak jadi. Kenapa dia tak jadi? Bukan sebab dia haram bunuh. Dia tak haram untuk bunuh wanita ni. Dia tak haram. Sebab Hindun ini pada waktu itu termasuk orang yang memotivator ataupun menaikkan semangat orang kafir untuk meneruskan perang terhadap Nabi SAW dalam perang Uhud, kalau tak silap. Okey. Jadi dalam hal ni kita tengok apa alasan apa alasan si Abu Dujanah. Dia kata, aku tak mau mengotorkan pedang Nabi SAW dengan darah wanita. Itu saja sebab dia, bukan sebab dia haram bunuh wanita yang turut serta dalam perang. Ha, ini kita jangan salah faham. Ada juga ana dengar berita tentang orang-orang yang mengatakan, wallahu alam, jihad tu Nabi kalau boleh tak nak jihad, Nabi nak damai. Tapi kalau terpaksa baru Nabi lakukan. Nabi tidak melakukan jihad kerana terpaksa. Pandai-pandai kamu memberikan satu kepalsuan kepada Nabi SAW. Kenapa Nabi berjihad? Terpaksa? Bukan, Nabi bukan melakukan jihad kerana terpaksa. Nabi lakukan jihad, Nabi berjihad lantaran itu Allah perintahkan kepada dia. Itu kita kena faham. Sebab itu jangan bercakap tentang Islam kalau kita tak pernah baca sirah, kalau kita tak pernah belajar tentang Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu hari dalam hal ni, pilihlah yang ada kekuatan senjata. Sebab kita ini perlu untuk menegakkan kalimatullah. Okey, setiap lelaki kita kena bunuh. Ada senjata tak ada senjata, wallahu a'lam bisawab. Tak kira ada senjata tak ada senjata, lelaki kita kena bunuh. Okey, kita kena bunuh. Tetapi kalau wanita, perempuan, mereka tak terlibat dengan perang, walaupun tak bagi senjata, tak bagi duit, tak angkat senjata sendiri, tak memotivator atau menaikkan semangat lelaki mereka untuk berperang, mereka tak boleh dibunuh. Tapi mereka boleh ditawan. Kita jangan silap. Mereka boleh dijadikan tebusan. Kita jangan silap. Islam tidak melarang kita menjadikan wanita dan anak-anak ini sebagai tebusan, sebagai tawanan. Kalau kita tengok dalam perang Hunain, bila mana Nabi SAW diberitahu bahawa orang-orang kafir ini bawa senjata, bawa wanita-wanita mereka, okay, bawa haiwan-haiwan ternak mereka, bawa anak-anak mereka. Lalu kata Nabi SAW, insyaAllah besok pagi semuanya akan jadi tawanan kita. Kita tak salah menjadikan mereka sebagai tawanan tebusan. Contoh apa yang pernah dilakukan oleh Mujahidin di Kaukasus, di Chechnya. Pada waktu itu mereka pernah menawan satu sekolah, sebuah sekolah. Mereka tawan cikgu-cikgu di dalamnya, anak-anak murid di dalamnya. Mereka lingkarkan tempat itu dengan bom. Dan mereka minta supaya semua tebusan-tebusan Mujahidin-Mujahidin di Chechnya yang ditawan supaya dibebaskan. And, jadi tindakan mereka tak salah. Sebab mereka bukan bunuh pun budak-budak tu. Mereka cuma jadikan sebagai tawanan. Mereka cuma jadikan sebagai tebusan. Itu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Okey, mereka lingkarkan tempat itu dengan bom. Itu bukan satu masalah daripada segi Islam. Mereka bukan nak bunuh kanak-kanak tu. Mereka cuma nak supaya orang-orang askar-askar tu tak masuk, tak menyerang masuk ke dalam. Okey. Sebab tahu tempat tu dikelilingi oleh bom. Kalau mereka bertindak juga nekat, mati semua kat dalam tu. Tak kisah mujahid, tak kisah budak-budak tu. Itu dia. Jangan salahkan mujahid. Mereka cuma buat apa yang Allah Ta'ala arahkan kepada mereka. Jadi dalam hal ni, bila mana kita rujuk kepada surah Anfal, ayat ke-7 dan ke-8, kita kena memahami, kita kena memilih yang ada kekuatan senjata. Manhaj kita dalam nak menegakkan kalimah Allah dan juga target kita dalam nak menyerang musuh. Tapi kalau kita ini susah, dalam keadaan kita ini masih tak kuat misalnya, ataupun mungkin nak dapatkan musuh yang menggunakan senjata tak ada, tak ada pilihan, tak apalah, mana-mana orang kafir pun kita boleh bunuh asalkan dia lelaki. Kalau wanita, kanak-kanak, orang tua tu, itu bergantunglah. Kalau mereka ada ikut terlibat dengan peperangan kita dengan mereka, dengan orang kafir ni, mereka boleh dibunuh. Kalau tidak, tidak. Wallahu a'lam bisawab. Okey, sebab itu dalam hal ni akhi, pilih yang ada kekuatan senjata, itu lagi baik. Kalau kita guna demokrasi pilihan raya, itu tak ada kekuatan senjata. Kalau kita guna sekadar dakwah-dakwah saja, tabligh saja, itu pun tak ada kekuatan senjata. Kita kena menggunakan kaedah yang ada kekuatan senjata, iaitu jihad fi sabilillah. Kenapa? Jawapannya jelas daripada Allah. Allah bagi tahu sebabnya apa. Sebab Allah nak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Janji Allah tu benar. Allah janji betul-betul bahawa Allah akan menangkan orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu bantu dengan Allah, Allah akan bantu kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Tapi kalau kita nak bantu din Allah, kita nak menangkan din Allah, kalau kita nak dapatkan kemenangan, kita nak dapatkan bantuan Allah, kita kena bantu dulu Islam. Dan kalau dalam surah Furqan tadi, dalam surah Ahadid tadi, ayat ke-25, kita dah tengok bahawa nak membantu Allah ini, kita mesti gunakan Quran, sunnah dan pedang bersama-sama, senjata bersama-sama, besi bersama-sama. Tak mau guna Quran dan sunnah semata-mata, kita mesti ada pedang juga. Okey, sebab pedang itu untuk melindungi Al-Quran. Sebab banyak perkara dalam pemerintahan ini yang takkan terlaksana, Al-Quran ini takkan terlaksana, melainkan pedang itu perlu dijadikan sebagai pelindungnya. Senjata itu perlu untuk melindunginya. Sebab itulah Kedah, Kelantan, Terengganu sebagai contoh dulu nak laksanakan hukum hudud, tak boleh nak laksanakan. Lantaran mereka itu ditakut-takutkan dengan pemerintah togut di Kuala Lumpur. Wallahu a'lam bishawab. Okey, sebab mereka tak ada pedang untuk melindungi tindakan mereka. Sebab itu tak boleh nak laksanakan Islam 100%. Okey, jadi Allah nak memenangkan agamanya, dan nak memenangkan agamanya kena guna Quran, sunnah dan besi. Tiga-tiga itu kena gunakan secara langsung. Quran, sunnah dan senjata. Jadi Allah nak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Jadi kalau kita tak menggunakan besi, tak menggunakan Quran, sunnah dan besi, kita tak akan dapat jalan kemenangan. Jadi bagaimana kita, Allah nak membenarkan ayat-ayatnya? Bagaimana Allah nak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya? Sedangkan yang benar itu perlu dibenarkan dengan kita patuh kepada ayat-ayat Allah. Iaitu kita bukan sekadar guna Quran dan sunnah, tetapi kita juga gunakan kekuatan besi, iaitu senjata. Ini jelas dalam firman Allah dalam surah Al-Hadid tadi. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, sebab Allah kata dalam surah Anfal ayat ke-7, Allah kata Allah nak memusnahkan orang kafir sampai ke akar-akarnya. Itu sebab Allah suruh kita gunakan yang ada kekuatan senjata. Bukan sekadar Allah nak ramai di kalangan orang kafir itu yang masuk Islam, tunduk kepada Islam. Bukan sekadar Allah nak supaya Islam itu di atas, orang kafir itu di bawah. Bukan sekadar itu. Tapi Allah nak orang kafir musnah sampai ke akar-akarnya. Faham tak? Sampai ke akar-akarnya. Sehingga tak ada lagi kekufuran. Ini jelas, sebab itu Allah nak kita gunakan kekuatan senjata. Tak maukah kita memahami? Allah nak urka kesyirikan itu terhapus sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Agar Allah memperkuatkan yang hak, yakni Islam, dan menghilangkan yang batil, yakni kesyirikan, walaupun orang-orang yang berusaha itu tidak menyukainya. Ini seperti apa yang Allah firmankan dalam surah Anfal ayat ke-8. Kenapa? Sebab Allah nak menangkan Islam. Allah nak menangkan yang hak. Dan Allah nak bukan mengalahkan yang batil. Allah kata dalam ayat ni nak menghilangkan yang batil. Maksudnya yang batil syirik itu hapus sama sekali. Bukannya sekadar dikalahkan. Kita bukan sekadar nak mengalahkan kekafiran. Kita nak menghapuskan mereka, menghilangkan mereka dan mencabut akar-akar kekafiran ini sehingga tak ada lagi kekafiran pada muka bumi Allah ini. Sehingga seluruh manusia mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Ini kan jelas tujuan kita. Sebab itu sekadar dakwah-dakwah aja tak boleh. Kita kena berjihad fi sabilillah. Jelas, jelas, jelas sangat ayat-ayat Allah. Tinggal kita nak memahami, nak laksanakan atau tidak. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Sebab itu akhir dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ingatlah, ayat-ayat Allah itu benar. Allah tetap akan laksanakan kehendak dia, iaitu nak memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Itu ayatnya benar. Tapi ingat, kita perlu memilih jalan yang betul. Kita kena memilih jalan yang betul, iaitu jalan di mana kita tidak meninggalkan senjata. Okey? Dengan kata lain, senjata ini kita harus pegang terus. Hidup macam mana Usamah, hidup macam mana Aiman, hidup macam mana Abu Musab Zarqawi. Kalau kita lihat kepada kiri dan kanan, kita melihat kepada organisasi Islam sekarang ini, kita akan nampak bahawa Al-Qaeda yang paling tepat dengan sunnah, dengan Al-Quran dan dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nak bercakap tentang Islam ini perlu berpartai-partai, berorganisasi, bersekte-sekte, berpuak-puak tak. Tapi ada satu golongan, mereka ada di Afghanistan, mereka ada di Iraq, mereka ada di Somalia, mereka ada di Kaukasus, iaitu Chechnya, mereka ada di Palestin pun dah ada, mereka ada di Maghribi atau Aljazair, mereka ada di Filipina, dan kini mereka ada di Fatani di Asia Tenggara, iaitu kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka dengan Al-Qaeda ataupun mungkin kita boleh gelarkan sebagai basis. Kita tak nak memperjuangkan Al-Qaeda, kita nak memperjuangkan Islam. Cuma ini cuma satu nama untuk menisbahkan diri kita, itu saja. Tak ada apa pun pada nama. Tapi yang penting wallahualam bergabung dengan mereka. Kita bersama dengan mereka, iaitu kelompok-kelompok mujahid fi sabilillah. Ana bercakap tentang hal ini sebab ana nak antum tahu di mana kelompok yang benar. Kalau nak lihat kebenaran, lihat kepada Usamah bin Laden. Orang yang Allah telah memujinya, sedangkan dia tetap berada pada jalannya. Lihat kepada Usamah bin Laden dan lihat kepada kelompok-kelompoknya. Kita akan nampak kebenaran yang jelas dan terang bersinar bagaikan sinar matahari di waktu ianya sedang terik membakar bumi. Jelas sejelas-jelasnya, tak perlu lagi kita nak berjalan dengan penuh kesamaran. Jelas musuhnya, jelas persahabatannya, jelas akidahnya, jelas perbuatannya. Tetap tidak meninggalkan senjata. Mereka itu tetap berjihad. Mereka itu tetap seorang mujahid fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Okay? Jadi itu saja sekadar apa yang boleh kita sampaikan.